Rasulullah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ya, ada yang mengingatkan kemarin ya terkait dengan syahid dari bait syair wa nansur maulana wa na'lamu annahu kama an-nasi majrumun 'alaihi wa jarim, yaitu asyahid yang terakhir tadi, yaitu maksudnya an-nas kembali kepada basyir ini ya, sehingga terjemahannya adalah wasyahid fi kaman nasi, itu yang paling akhir sebelum fasal, wasyahid fi kaman nasi haitsu dakhalat ma'a al-kafi wa lam takuffa 'amalaha fa lihadha jurratun nasu. Syahid dari basyir ini adalah pada kaman nasi, di mana ma masuk kepada kaf dan ma tidaklah menahan amalannya kaf. Oleh karenanya jurat, ya juratin nas, jurat kalimah annas. Oleh karenanya kalimat annas dijarkan kaman nasi, yang menunjukkan bahwasanya ma tidak menghalangi amalannya kaf. Silakan di faslun, kita masuk ke fasal berikutnya dari macam al-mahfud yang kedua setelah al-mahfud bil harf, yaitu al-mahfud bil idhafah. Kita baca dulu matanya. Faslun ammal mahfudu bil idhafati fa nahwu ghulam zaidin wa yajibu tajridul mudhafi min at-tanwin kama fi ghulam zaidin wa min nunai tathniyati wal jam'i nahwu ghulama zaidin wa katibu amrin wal idhafatu ala thalathati aqsamin minha ma yuqaddaru bil lam wa huwa al aktharu nahwu ghulam zaidin wa thawbu bakrin wa minha ma yuqaddaru bi min وذلك كثير نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد ويجوز في هذا النوع نصب المضاف إليه على تمييز كما تقدم في بابه ويجوز رفعه على أنه تابع للمضاف. فصل أدب yang dikhafadkan dengan idhafah, contohnya adalah غلام زيد, dan wajib mengosongkan mudhaf dari tanwin sebagaimana pada contoh غلام زيد, dan juga wajib mengosongkan dari dua nun yang ada pada tasniyah ataupun jamak ketika diidhafahkan keduanya. Contoh ulama Zaidin wa katibu Amrin. Dan idhafah itu ada tiga macam. Yang pertama, ma yuqaddar bil lam, idhafah yang ditakdirkan padanya makna lam. Dan inilah yang paling banyak. Contohnya ulamu Zaidin, Thawbu Bakrin. Di antara idhafah ada yang ditakdirkan padanya makna min. Itu juga banyak. Tapi dari sisi banyaknya di bawah yang bermakna lam. Karena beda al-aksar dengan kathir. Nahu thawbu khazin, wababu sajin, wa khatamu hadidin. Wa juzu fi hadha naw' boleh pada macam yang kedua ini, idhafah dengan makna min. Nasbul mudhafi ilaih, menasabkan mudhafi ilaihnya. Ala tamiz, sebagai tamiz. Kama taqaddama fi babih, sebagaimana telah lewat pada babnya, bab tamyiz. Wa yajuzu raf'uhu 'ala annahu tabi'un lil mudhaf, wa pula idhafah dengan makna min untuk mudhaf ilaihnya dijadikan sebagai tabi' bagi mudhaf. Ya, insyaallah bisa difahami ya matanya. Sekarang kita masuk kepada syarah dari beliau Sahibul Kawakib. Faslun fi tsani min al mahfudhat, fasal yang kedua dari isim-isim yang mahfud, yang majrur. Wa ammal mahfudu bil idhafati wa hiya lughatan mutlaqul isnadi, adapun yang dikhafadkan dengan idhafah maka dia lughatan, sebagian mayarabnya sebagai mansub ala nazil khafid, katanya aslinya fi al-lughah dibuang fi-nya jadi mansub, tapi yang lain merojekan hal, ditakwil kepada hal. Wa hiya lughatan, dan dia secara bahasa mutlaqul isnad, al-idhafah secara bahasa mutlaqul isnad, semata penyandaran, semata penyandaran. Qala Imrul Qais, dikatakan oleh Imrul Qais, falamma dakhalnahu adafna zuhurana ila kulli hariyin jadidin musyattabi, tatkala kami masuk ke rumahnya maka kami sandarkan punggung-punggung kami kepada setiap pelana yang dibikin dari ataupun yang diproduksi dari negeri Hayrah, jadi din musyattab, kepada setiap pelana yang baru dan bergaris-garis. Maknanya adhafna yani asnadna zuhurana, kami sandarkan ya punggung-punggung kami ila kulli rahlin, kepada setiap pelana mansubin, yang itu pelana dinisbahkan kepada negeri Hayrah. Muhattatin, yang mana pelana tadi muhattat bergaris-garis, fihi tariq, padanya ada garis-garis. Wasilahan, adapun makna al-idhafah fi istilahin nuhat adalah isnadu ismin ila ghairih ala tanzili thani minal awwali manzilatat tanwin. Menurut istilah idhofa adalah menyandarkan isim yang pertama kepada yang kedua, menyandarkan isim kepada selainnya. Di sini tidak disebutkan ila ismin akhar, karena yang namanya mudhof ilaih kadang berupa isim, kadang berupa jumlah. Tapi kalau mudhof mesti apa? Isim. Makanya dikatakan isnadu ismin, menyandarkan isim ila ghairih, kepada selainnya, umum, bukan hanya selainnya ini berupa isim, tapi kadang jumlah, ya kan? Tapi kalau mudhof mesti apa? Berupa isim, sehingga dikatakan ila ghairih, menyandarkan isim kepada selainnya. Ala tanzili tsani minal awwali manzilatat tanwin, dengan memposisikan yang kedua, kalimat yang kedua dari yang pertama seperti posisinya tanwin, menyandarkan satu isim kepada yang lainnya dengan memposisikan yang kedua dari yang pertama tadi seperti manzilahnya tanwin. Maksudnya apa? I'rabnya ya pada bagian yang pertama, iya kan? Adapun bagian yang kedua ya seperti tanwin. Ya hadza rajulun, i'rabnya kan harakat yang pertama, dhamma yang pertama, yang keduanya tanwin. Ya. Maraltu bi rajulin, i'rabnya kan harakat yang pertama, kasrah yang pertama. Demikian pula yang mudhaf ilaih, i'rabnya pada yang pertama. Adapun yang kedua yaitu senantiasa majrur. Ini senantiasa majrur. Fa fi hawashi tashil Ibnu Hisham al-idhafatu lughatan al-imalah. Tersebut dalam catatan kaki kitab At-Tashil oleh Ibnu Hisham, idhafah secara bahasa katanya al-imalah, condong. Iya, menyondongkan. Amala yumilu imalah. Menyondongkan. Yuqalu adhaftu dhuhri ila al-ha'id, dikatakan dalam ungkapan adhaftu dhuhri ila al-ha'id, saya menyondongkan punggungku ke dinding. Ai amaltu ilaih, yakni saya sandarkan, saya condongkan ke dinding. Wa hadha khairun min qawli ba'dihim al-isnad, ini katanya lebih bagus daripada ucapan sebagian ahli nahu yang mengatakan bahwasanya al-idhafa lughatan al-isnad, jadi lebih bagus al-imalah katanya. Lebih bagus daripada yang mengatakan bahwasanya idhafah bermakna isnad, yang mereka mengucapkan ini tamassukan biqouli syair, karena berpegang dengan ucapannya penyair. Wa dzakara al-bait, kemudian sebutkan baitnya tadi. Falamma dakhalna adhafna dhuhurana ila kulli hariyin jadidin mushaddabi. Kenapa lebih bagus al-imalah? Id laisa yamtani an yufassar bi amalna, karena bait syair tadi juga tidak terhalang untuk al-idhafah dibawa kepada makna imalah. Falamma dakhalna adhafna dhuhurana, bisa juga amalna maknanya, enggak terhalang itu. Ini satu sisi. Wa yamtani an yufassar bil isnad. Adapun kalau dibawa kepada makna isnad, maka terhalang untuk ditafsirkan dengan makna isnad ucapan orang Arab yang mereka mengatakan tadayyafati syamsu. Tadayyafati syams lil ghurub, matahari sudah condong hendak tenggelam. Enggak bisa kan kalau apa disandarkan apa dibawa kepada mana isnad. Tapi kalau condongan pas tadaya fati syams lil ghurub, matahari condong ke arah ghurub tenggelam. Tapi kalau bersandar ke arah tenggelam enggak pas. Nah itu. Dan juga ucapan mereka tas ya wa tasmiyatu dhaif dhaifan, yang mereka menamai dhaif sebagai dhaif, karena yang namanya tamu condong kepada orang yang hendak didatanginya. Wa tasmiyatu dhaif dhaifan, itu lebih tepat dibawa kepada makna al-imalah, karena dhaif condong kepada orang yang hendak dia bertamu kepadanya. Intaha wa ala hadha fa ma'naha 'urfan dhammu ismin ila akhar bi tanzilihi min al-awwali manzilat at-tanwin. atas dasar ini maka makna idhafah menurut istilah adalah dhommu ismin ila akhar, menggabungkan isim kepada yang lainnya dengan memposisikan yang pertama ataupun dengan memposisikan yang lain ini yang kedua dari yang pertama pada posisi tanwin, sama seperti yang di atas. Menggabungkan isim kepada kalimat yang lain dengan mendudukkan kalimat yang lain ini dari yang pertama seperti kedudukannya tanwin. Ya, kita tahu bahwasanya tanwin kalau ada alif lam hilang ya. Baitun al-baitu. Ya. Juga idhofah tidak bisa mudhofnya ada alif lamnya. Kalau mau diidhofahkan dibuang dulu apanya? Alif lamnya. Baitu Muhammadin, enggak boleh al-baitu Muhammadin karena sudah ada tanwinnya itu, mudhof ilaih seperti tanwin itu. Sehingga enggak boleh dikatakan al-baitu Muhammadin, baitu Muhammadin seperti yang mengatakan baitun. Baitu Muhammadin. Enggak boleh al-baitu al-baitun, enggak boleh, ataupun al-baitu Muhammadin. Enggak boleh. Juga dalam hal i'rabnya itu diterapkan pada yang pertama. Pada mudhof. Sebagaimana pada contoh baitun itu diterapkan i'rabnya pada harokat yang pertama. Harokat yang kedua, pengulangan harokat itu tanwin. Fanahu, maka contoh ghulam Zaidin, fa Zaidun mahfudun bi idhafati ghulam ilaih. Bi idhafati ghulamin ilaih. Contoh ghulam Zaidin, maka Zaid dikhafadkan dengan sebab idhafahnya ghulam kepada Zaid. Wa yusammal awwal mudhafan, dan kalimat yang pertama disebut dengan mudhaf. Wasani mudhafan ilaih. Dan yang kedua disebut mudhaf ilaih. Wa qadhiyatu kalamihim anna al-mudhafa ilaihi majrurun mutlaqa. Qadhiyah, perihal ataupun hukum yang diambil dari ucapan mereka ahli nahwu bahwasanya mudhaf itu majrur secara mutlak. Wa amma nahwu, adapun contoh, jadi hukum yang telah ditetapkan oleh ahli nahwu bahwasanya mudhaf majrur secara mutlaq. Wa amma nahwu was'alil qaryah, adapun contoh was'alil qaryata, ini mansub. Fa innahu lamma hudzifa al-mudhaf, katanya ketika dibuang mudhafnya, kata mereka mudhafnya aslinya itu ahl, was'ali ahlal qaryah, tanyakanlah penduduk negeri itu, katanya. Ya. Wa huwa maf'ul is'al, yaitu dia maf'ul is'al itu ahl, dibuang. Nabal mudhaf ilaih manaba, maka mudhaf ilaihnya al-qur al-qaryah menduduki posisi ahl mudhaf yang dibuang. Fantasoban tisobah, maka dia nasob seperti nasobnya mudhaf yang dibuang. Tapi ini pendapat yang lemah. Yang rajih al-qaryah itu bisa dimutlakkan kepada jamaah minan nas. Bisa juga kepada negerinya, rumah-rumahnya dan juga tanahnya. Dan pendapat yang sering menakdirkan ya kalimat-kalimat itu mudhaf itu terkadang bisa membahayakan. Terkadang dibawa kepada apa tahrif terhadap sifat-sifat Allah. Ketika dikatakan waja'a rabbuka, waja'a ada mudhaf itu. Waja'a amru rabbik. Ya, berbahaya. Dan itu dibantah oleh para ulama yang mereka menganggap adanya mudhaf yang dibuang. Al-qaryah bisa dimutlakkan kepada sekelompok manusia. Bisa juga kepada rumahnya ataupun rumah-rumahnya ataupun negerinya. Ya, di antara contohnya watilkal qura ahlaknahum. Tuh. Watilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida. Itulah negeri-negeri ahlaknahum. Kembali mana-mana hum? Ya, kepada al-qura. Bisa dimutlakkan kepada orang-orangnya dan juga bangunannya ataupun negerinya. Wa yajibu 'inda iradati al-idhafah tajridul mudhafi min at-tanwin zahiran kana kama fi ghulam Zaidin id asluhu ghulamu ghulamun li Zaidin. Wajib ketika hendak mengidhafahkan satu isim untuk mengosongkan mudhaf dari tanwin, isim tersebut yang merupakan mudhaf dari tanwin, baik tanwinnya secara zahir seperti pada contoh ghulamu Zaidin, karena asal dari ghulamu Zaidin adalah ghulamu li Zaidin. Di sini tanwin yang ada pada ghulam itu zahir aslinya. Ghulamu Zaidin aslinya ghulamun li Zaidin. Ghulam aslinya memiliki tanwin yang zahir. Setelah diidhafahkan dibuanglah tanwin yang zahir tersebut. Falamma qasadta idafata al-ghulam, tatkala engkau ingin mengidafakan ghulam kepada Zaid, azalta tanwina, maka engkau hilangkan tanwinnya. Wa hadzafta al-lama, dan engkau buang lamnya. Li Zaidin, dibuang lamnya. Untuk meringkas di antara faedah idafah ya meringkas. Wa sara, dan jadilah ghulamu Zaidin. Au muqaddaran, ataupun tanwinnya hanya ditakdirkan saja. Tanwin yang dibuang dari mudhaf hanyalah takdir ataupun tanwin yang muqaddar, ditakdirkan adanya. Contoh kam abdin malaktu, alangkah banyak budak yang aku miliki. Abdin di kasrah kamnya khabariyah, yang maknanya tafakhur wal iksar, takasur. Alangkah banyak budak yang aku miliki. Kam abdin, kam mudhaf, abdin mudhaf ilaih, dan kam di situ fi mustafam mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi muqaddam. Wa huwa mudhaf abdin mudhafun ilaih, malaktu fi'lun wa fa'il. Wa nahwu, dan contoh hadhihi darahimu Zaidin, ini adalah dirham-dirhamnya Zaid. Fakam, maka kam pada contoh kam abdin malaktu mabniyatun, mabni. Wa darahimu setengah dirham ghairu munsharif, kalau mabniyah jelas tidak bisa ditanwin. Darahim juga tidak bisa ditanwin, kenapa? Ghairu munsharif. Fala yunawani, maka keduanya tidak bisa ditanwin. Yang pertama karena mabni, yang kedua karena termasuk isim lain sharif. Ya. Fa idza udhifa kama fil mithalaini fatanwin fihima muqaddar. Apabila keduanya, contoh keduanya, yaitu kam dan darahim diidhafahkan, maka tanwin yang ada pada keduanya yang dibuang itu adalah tanwin yang muqaddar saja. Nah itu. Wajib aidan tajridul mudhaf, dan wajib juga untuk mengosongkan al-mudhaf. Ini idhafah, ini tajridul mudhaf. Idhafatul masdar ila maf'ulih, mengosongkan mudhaf. Min nunai at-tasniyah wal jam'i, dari dua nun, musanna dan jamak. Al-mudzakkar salim, yakni khususnya jamak mudzakkar salim, karena jamak mudzakkar salim dijamakkan dengan wawu dan nun ataupunnya dan nun. Li'annahuma yushbihani tanwina, karena keduanya nun yang ada pada tasniyah dan nun yang ada pada jamak itu menyerupai tanwin. Dari sisi apa? Min haitsu annahuma yaliyani alamatul i'rab. Dari sisi bahwasanya dua nun ini, nun tasniyah atau nun jamak mudzakkar salim, itu datang setelah tanda i'rab. Sebagaimana tanwin datang setelah tanda i'rab. Ya kan? Hadza Zaidun. Datang di situ tanwin, yaitu pengulangan dhamma yang kedua setelah i'rab, yaitu dhamma yang pertama. Ja'a al-muslimani, datang nun di situ setelah tanda i'rab alif. Ja'a al-muslimuna, datang nun di situ setelah apa? Tanda i'rab itu wawu. Wa dzalika, dan itu contohnya nahu ghulama Zaidin, dua budak Zaid. I'rabnya ghulama khabarun, khabaru mubtada'in mahdhufin. Ghulama i'rabnya adalah khabar dari mubtada yang dibuang. Takdirnya hadhani. Hadhani ghulama Zaidin. Wa alamatu raf'il alif niyabatan 'ani dhammah. Tanda rafa'nya adalah alif sebagai ganti dari dhammah. Li'annahu musannan, karena dia ghulama adalah musanna. Wa Zaidin mudhafun ilaih, dan Zaid mudhafun ilaih. Wa katibu 'amrin, sekretaris Amr. Para sekretaris Amr. I'rabnya katibu khabar, khabaru mubtada'in mahdhufin. Sama, i'rabnya katibu khabar bagi mubtada mahdhuf. Taqdirnya ha'ulai. Wa alamatu rafi al-wawu, tanda rafa'nya katibu adalah wawu. Niyabatan 'anid dhamma, sebagai ganti dari dhamma. Li'annahu jam'u mudzakkar salim, karena dia katibu adalah jama' mudzakkar salim. Wa 'amrin mudhafun ilaih, sedangkan 'amr dia adalah mudhaf ilaih. Wa mithlu tasniyah wal jam'i ma humila alaihima, ya semisal hukumnya dengan musanna dan jama', yaitu dia dibuang nunnya ketika didhafahkan, adalah ma humila alaihima, apa yang dia dibawa kepada musanna dan jama'. Dia bukan musanna, bukan jama', tapi dalam hal i'rab dibawa seperti i'rabnya musanna dan jama', karena ada kemiripan dari sisi surahnya, bentuknya dengan musanna ataupun jama'. Contohnya isnani, dia kan bukan musanna, tapi surahnya seperti musanna. Maka dia pun sama ketika dia dofakan, dibuang nunnya. Contoh isna Zaidin. Ishruna, jadi ishru Amrin. Ya bi khilafi nunil mufrad, berbeda halnya dengan nun yang ada pada isim mufrad dan juga nun yang ada pada jamak taksir. Ini beda. Tidak boleh dibuang kalau diidhofahkan. Karena dia nun ini nun yang ada pada mufrad dan nun yang ada pada jamak tidak seperti nun yang ada pada musanna dan jamak mudzakkar salim. Nun yang ada pada mufrad dan jamak mudzakkar salim itu tidak datang setelah tanda i'rab, bahkan disitulah tempatnya i'rab. Contoh, hadza bustanu Zaidin, ini adalah kebunnya Zaid. Wa haula'i syayatinul insi, mereka adalah syaitan-syaitan dari jenis manusia. Bustan mufrad, syayatin jamak taksir dari syaitan. Fa innaha la tuhdzaf, sesungguhnya nun yang ada pada dua contoh ini, bustan dan syayatin, tidak boleh dibuang karena sebab idhofah. Kenapa? Lintifai musyabahatihi litanwin, karena hilangnya keserupaan nun ini dengan tanwin. Karena ketiadaan ataupun tidak serupanya nun yang ada pada mufrad dan jamak taksir dengan nun dengan tanwin. Sudah lewat tadi. Wa inna ma wajaba tajridul mudhafi min at-tanwini wan nuni al-madhkurati li'annahuma yadullani 'ala kamalil ismi wal idhafatu tadullu 'ala nuqsanih. Tidak lain sekarang disebutkan alasan mengapa wajib untuk mudhaf ya dibuang darinya tanwin. Tidak lain wajib dibuang mudhaf ataupun tidak lain wajib dikosongkan mudhaf dari tanwin dan nun yang telah disebutkan nun pada musanna dan jamak mudzakkar salim, li'annahuma yadullani 'ala kamalil ismi, karena yang namanya tanwin dan nun itu menunjukkan kesempurnaan sebuah isim, sedangkan idhofah tadullu 'ala nuqsani itu menunjukkan akan kelemahan kekurangan isim. Wasyai'ul wahid la yakunu kamilan wa naqisan fi halatin wahidah. Sesuatu yang satu tidak mungkin dikatakan sempurna dan kurang. Kalau sempurna sempurna, kurang. Fi halatin wahidah, dalam satu keadaan. Nah itu. Wa li'anna al-idhafata tadullu 'ala al-ittisal. Alasan kedua, karena idhafah itu menunjukkan kepada al-ittisal, keterkaitan. Wa tanwin yadullu 'ala al-infisal, sedangkan tanwin menunjukkan kepada infisal, kepada masing-masing. Keterpisahan, tidak berkait. Falajma' bainahuma, dan tidak boleh digabungkan dalam satu saat, dalam satu keadaan antara itisol dengan infisol. Ya itu. Wa ma'ahsana qawla ba'dihim. Ini apa? Siwabah ta'ajub. Ma'af'ala. Dan si isi misalnya mansub saya maf'ul bih. Fa'ilnya mustatir fihi wujuban. Ya takdirnya huwa. Wa ma ahsana qawla ba'dihim, alangkah bagus, alangkah indah ucapan sebagian mereka, para penyair, yang dia mengatakan ka'anni tanwinun wa anta idhafatun fa haythu tarani la tahullu makaniya, seolah-olah saya ini tanwin, anti apa anta, antai sebenarnya ya, karena tarani di sini, seolah-olah aku ini tanwin dan kau adalah idhofah. Maka di mana saja engkau melihatku, engkau tidak bisa menempati tempatku. Wa ahsanu minhu qaulul akhar, dan yang lebih indah lagi, lebih bagus lagi adalah ucapan penyair yang lain, yang dia mengatakan wa kunna 15 fil tiami ala rughmi al hasudi bi ghairi afah faqad asbahtu tanwinan wa adha habibi la tufariqu al-idhafah. Dan dahulu kami seperti 15 dalam hal kedekatan ala rohmil hasudi bighari afah, meskipun tidak suka benci orang-orang yang hasad tanpa afah, tanpa ada penyakit yang karenanya harus dibenci. Faqad aswahtu, dan sekarang sungguh aku telah menjadi seperti tanwin, sedangkan kekasihku ya la tufariqul idhafah, jadilah dia tidak pernah meninggalkan idhofah. Sekarang sudah berpisah, enggak ketemu lagi. Wa altafu minhuma qaulul akhar, yang lebih lembut lagi dari yang kedua tadi, dari dua syair tadi adalah ucapan yang lain. Yang dia mengatakan alam tu babal mudhafi tafaulan wa raqibuhu yughrihi bitanwini. Saya ajari dia bab mudhaf. Ya, tafaulan. Sebagai bentuk optimisme ya, agar dia dekat dengan saya, mudhaf dengan mudhaf ilaih, ya kan? Tapi sayangnya raqibuhu, pengawasnya, yughrihi bitanwin, menghasung dia dengan tanwin, maksudnya untuk berpisah dengan saya, ngajari saya, ngajari supaya dekat dia, ada mudhaf, tapi pengawasnya, walinya itu menghasung dia untuk tanwin, untuk berpisah. Waqad sumi'a itsbatun nun fi darurati syi'rika qawlihi humul qa'iluna al-khayra wal amiruna. Dan sungguhlah didengar penetapan nun bersama apa? Bersama idhofah fi darurati syi'ri, pada darurat syi'riyah, seperti ucapan penyair humul qa'iluna al-khayra wal amiruna. Mereka adalah orang-orang yang mengucapkan kebaikan-kebaikan dan yang memerintahkannya. Di sini wal amiruna aslinya apa? Wal amiruh, ya kan? Adapun alif lam di sini ya nanti akan ada bahasannya. Terkadang boleh pada mudhof ditambahkan padanya alif lam. Di sini syaitnya jelas, yaitu bahwasanya al amiruna dikumpulkan di situ antara nun ya ataupun pada mudhofnya al amiruna ditetapkan padanya nun. Padahal dia didhofahkan kepada dhamir ha. Padahal yang benar apa? Al-amiruh. Al-amiruh. Dengan membuang nun. Ya, saya dipahami, ada yang mau ditanyakan? Tasmiyah. Ya, penamaan tamu dengan dhaifan, tamu itu disebut dengan dhaif. Ya, karena tadi diambil dari kata imalah. Si tamu ini condong kepada orang yang dia bertamu kepadanya. Ini juga hujah yang berikutnya gitu, yang menguatkan bahwasanya makna idhaf adalah apa? Al-imalah. Ini juga hujah berikutnya yang menguatkan makna apa? Idhaf dengan makna imalah. Bisa kalau imalah lebih umum ya, kalau idhaf. Sepertinya kalau dia tercontoh perkara yang hissi ya. Ya hissi. Seperti adhafna, zuhurana. Ya. Al-imalah lebih umum. Bisa hissi, bisa maknawi. Wala hadha. Mana? Urfan. Urf. Menurut urfnya ahli nahu. Urf. Urfnya ahli nahu. Fama'na urfan. Maknanya secara bahasa, secara uruf. Jadi makna-makna lafaz itu bermacam-macam. Ada makna menurut uruf. Ada menurut lughah. Ini urufnya ahli nahu di sini. Ada menurut istilah. Ada menurut syariat. Di sini menurut uruf. Yang lain? Hah? Ya. Tanwin, tadi kan kalau idhofah menunjukkan ittishal, ya kan, keterkaitan. Ghulamu Muhammadin. Ya, terkait kan, enggak bisa dipecah. Tapi kalau tanwin berarti ya berpisah gitu. Ya. Boroba misalkan apa? Ghulamun misalkan apa? Sayyidah. Ya berbeda, terpisah gitu masing-masing bertegak dengan maknanya sendiri. Iya, tegak dengan maknanya sendiri. Kalau idhofah, ya enggak bisa tegak. Kalau dibuang ya rusak dari maknanya. Iya kan? Karena dia berkait sih. Kalau ini enggak berkait. Tanbihun. Tanbih. Yajibu aydan tajridul mudhafi minal alif wal lam. Wajib pula untuk mengosongkan mudhaf dari alif dan lam. Fala yuqalu al-ghulamu Zaidin, sehingga tidak boleh dikatakan al-ghulamu Zaidin bil idhafah, dengan idhafah al-ghulam kepada Zaid. Illa idza kana al-mudhafu sifatan musannatan aw majmu'atan jam'a mudzakkirin saliman. Ya, ternyata ada yang dikecualikan. Ya, dari larangan untuk mudhaf itu beral, yaitu ketika mudhafnya adalah sifat bagi musanna atau sifat bagi jamak muzakkar salim. Contohnya ad-dhariba Zaidin. Ad-dhariba Zaidin. Hadani ad-dhariba Zaidin. Ya. Ad-dharibu Zaidin. Haulai ad-dharibu Zaidin. Di sini boleh untuk mudhafnya beral. Kenapa? Karena ad-dhariba sifat bagi musanna. Ad-dharibu sifat bagi jamak muzakkar salim. Aslinya ad-dharibani kan. Ad-dharibun. Au mudhafan Ini diantara yang dikecualikan. Sudah dua ya. Yang pertama sifat dari musanna, yang kedua sifat bagi jamak dzakar salim, yang ketiga au mudhafan ila ma'rifa bil al wal lam. Apa yang didhafahkan kepada apa yang dimakrifahkan dengan alif dan lam. Sifat yang didhafahkan kepada apa yang dimakrifahkan dengan alif dan lam. Meskipun dia sifatnya bukan sifat untuk musanna ataupun untuk jamak. Seperti ad-dharibu ar-rajuli. Ad-dharibu ar-rajuli. Ad-dharib sifat dan bukan musanna, bukan untuk musanna, bukan untuk jamak. Bisa juga dia, boleh juga dia didhafahkan ya kepada ar-rajul dalam kondisi dia beral. Kenapa? Karena ar-rajul mudhaf ilainya beral. Saya ulangi, yang ketiga boleh pula idhafah ataupun mudhaf beral apabila dia didhafahkan kepada isim yang dimakrifahkan dengan al, seperti ad-dharibu ar-rajuli. Au ila mudhafin ila ma fi al-alif wal lam, ataupun ketika dia didhafahkan kepada isim yang mana isim ini mudhaf ilaih ini didhafahkan kepada alif lam. Contohnya ad-dharibu ra'sir rajul. Kenapa ini boleh? Karena ad-dharib didhafahkan kepada isim yang mana isim tersebut didhafahkan kepada yang beral, yaitu ra's, dan ra's didhafahkan kepada ar-rajul. Kalau misalkan dikatakan ad-dharibu ra'si Muhammadin, enggak boleh. Iya. Kalau dikatakan ad-dharibu ra'si ar-rajul boleh. Karena di sini ad-dharib didhafahkan kepada isim yang tidak beral, tapi dia didhafahkan kepada yang beral. Kalau tadi bisa dipahami berarti al-amiru, kenapa boleh? Karena dia sifat bagi jamak. Berapa keadaan ini diperbolehkannya mudhaf dengan al? Yang pertama sifat bagi musanna, yang kedua sifat bagi jamak dzakar salim, ketika dia didhafahkan kepada yang dimakrifahkan dengan al, dan yang keempat ketika dia didhafahkan kepada isim yang tidak beral tapi dia didhafahkan kepada yang beral. Tapi ingat semuanya sifat ya. Sifat ad-dharib, ad-dharib sifat. Wa min dzalik, masuk dalam pembahasan ini contoh firman Allah Ta'ala wal muqimi sholati, didhafahkan al muqimi kepada sholah ya. Aqama yuqimu, sifatnya muqimun, jamaknya muqimuna. Ketika mansub wal muqimina, didhafahkan wa dibanunya wal muqimi sholati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa amma ma ajazal kufiyun minas salasatil athwabi wal khamsati darahimi wal mi'ati dinari fa dha'if qiyasan wa isti'malan. Adapun apa ataupun contoh yang diperbolehkan oleh orang-orang Kufah, yaitu as-salasatil athwab, tiga pakaian, al khamsati dirham, lima dirham, al mi'ati dinar, satu dinar. Ini contoh ini yang diperbolehkan didhafahkan as-salasa kepada al-athwab, al-khamsa kepada ad-dirham, al-mi'ah kepada ad-dinar, padahal masing-masingnya bukan sifat. Ya. Maka ini dhaif, lemah. Lemah. Qiyasan usti'malan. Baik dari sisi qiyas ataupun dari sisi penggunaan. Wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam, ada pun sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang mengesankan seperti pendapatnya tadi orang-orang Kufah, bil alfi dinari, dengan 1000 dinar. Falaysa dinaru fi mudhafan ilaih, maka dinar pada contoh ini bukan mudhaf ilaih, bal badalan, bahkan dia badal dari al-alf, bil alfi ad-dinari. Wal idhafatu ala thalathati aqsamin, dan idhafah itu ada tiga bagian, ada tiga macam. Minha ma yuqaddar bil lam al-mufidati lil milk, al-mufidati lil milki aw lil ikhtisas. Yang pertama adalah idhafah yang ditakdirkan padanya makna lam, yang mana lam ini memberikan makna al-milk, kepemilikan, al-ikhtisas, kekhususan. Wahwal aksar, dan inilah yang paling banyak fi kalamihim, pada kalamnya orang Arab. Jadi idhafah yang paling banyak digunakan adalah idhafah dengan makna lam. Kenapa? Li'anna al-aslu fil idhafah, karena itulah yang asal ya dari makna idhafah. Bidalili anna kulla idhafatin imtana'a ja'luha bima'na min aw fi takunu bima'na lam, dengan dalil bahwasanya kalau ada idhafah yang terhalang untuk dijadikan dengan makna min atau makna fi, maka pasti dia dengan makna lam. Walidzalika iqtasara 'alaiha az-zajaji, oleh karenanya az-zajaji hanya mencukupkan makna idhafah kepada makna lam, yaitu lil milk wal ikhtisas. Tsumma taratan takunu bi makna lam tahqiqan, kemudian terkadang idhafah dengan makna lam ini dia bermakna lam secara hakiki. Maksudnya wa dzalika haitsu yumkinu nutqu biha, hakiki maksudnya bisa, mungkin untuk diucapkan lamnya. Contoh ghulamu Zaidin wa Saufu Bakrin, bisa, memungkinkan untuk diucapkan di situ lamnya. Ghulamun li Zaidin wa Saufun li Bakrin, bisa. Maknanya tidak rusak. Ini apa? Idhafah dengan makna lam tahqiqan. Wataratan bimakna lam takdiran, terkadang idhafah dengan makna lam itu adalah idhafah dengan makna lam yang muqaddar, yang ditakdirkan. Wadzalika haitsu la yumkinu nutqu biha, batasannya adalah ketika tidak mungkin untuk mengucapkan lamnya. Kenapa? Tidak mungkin, likauni al-mudhaf la yufariqu al-idhafata, karena mudhafnya tidak bisa meninggalkan idhafah. Mesti dia mudhaf. Adapun pada contoh tadi, ghulamu Zaidin bisa, ghulam meninggalkan Zaid, ja'a ghulamun. Iya kan? Maka ini memungkinkan untuk diucapkan di situ makna lam ataupun lamnya. Adapun idhafah yang lain yang di sana tidak memungkinkan untuk diucapkan lamnya, maka di situ lamnya ditakdirkan saja. Ya. Contohnya dzumalin, yang namanya dzu ya menetapi apa? Idhafah. Enggak mungkin dzu berdiri sendiri. Sehingga enggak mungkin ditakdirkan lam gitu. Dzu limalin, enggak mungkin. Rusak mananya. Juga inda, inda Zaidin, juga ma'a, ma'a Bakrin. Waktibaru hadha ah. Waktibaru hadha bi an yu'ta makanul mudhafi bima yuradifuhu. Terus bagaimana kita mengetahuinya? Ya, bagaimana kita mengetahuinya bahwasanya di situ pada contoh dzumalin, inda Zaidin, ma'a Bakrin ditetapkan di situ makna lam, padahal tidak bisa di situ lam menempati posisinya. Waktibaru hadza, untuk mengujinya adalah dengan cara yu'ta bimakan, yu'ta makanul mudhaf, ditempatkan, didatangkan pada tempatnya mudhaf, pada tempatnya dzu atau tempatnya inda atau tempatnya ma, bima yuradifu, kalimat yang semakna dengannya dari kalimat yang lain, au yuqaribu, ataupun yang dekat maknanya, seperti dzu diganti dengan posisi sahib, misalkan sahibun limalin, bisa. Makan juga bisa, makanun li Zaidin, bisa. Ya. Ini sahib bisa, ya, menggantikan posisi dzu, sahibu malin. Dan sahib ya bisa menerima lam. Kemudian inda makan, kemudian ma musahib, ditakdirkannya musahib. Musahibun li Bakrin. فَإِنَّهُ يَتَأْتَ فِيهِ مَعْنَ اللَّمْ أَوْ لَفْضُهَ ظَهِرًا. Ya, sesungguhnya dengan ini, dengan kita datangkan, kita gantikan posisi itu, عِنْدَ مَعَ, dengan kalimat yang lain, yang sesinonim dengannya, atau yang dekat maknanya dengannya, mudah padanya untuk kita memunculkan makna lam, atau bahkan melafazkannya secara zahir. Sudah paham ini? Kemudian tanbihun, tanbih terus, ya, saya tanbih, perhatian, ya, jangan ngantuk, sudah ditanbih ngantuk. La yaqtadhi kaunul idhafati bitaqdiri ah bitaqdiri ahadi ma'anil ahrufi thalatha an yakuna ma'naha ma'a dhikril harf. Tanbih, perhatian, ya, ini disisipkan karena seringkali kita lalai, ya, darinya. Tidak faham. Salah faham. La yaqtadhi kaunul idhafati bi taqdiri ahad ma'anil ahrufi thalatha an yakuna ma'naha ma'a dhikril harf. Tidak mesti bahwasanya idhafah itu dengan menakdirkan salah satu dari tiga makna huruf tadi agar an yakuna ma'naha ma'a dhikril harf. Tidaklah mesti maknanya bahwasanya harus bisa, harus menyebutkan apa huruf tadi. Tidak harus, ya, idhofah dengan menakdirkan salah satu dari tiga huruf tadi, anyakuna makna, bahwasanya maknanya ma zikril harf, harus disebutkan maknanya tadi dengan menyebutkan hurufnya. Seperti tadi apa, hulamu zaidin, itu hulamu, hulamun li zaidin, itu maknanya, enggak mesti. Untuk menyebutkan maknanya, menyebutkan hurufnya, enggak mesti, ya. Seperti tadi, thawbu bakrin, maknanya thawbun li bakrin, enggak mesti. Ya, untuk menjelaskan maknanya dengan menyebutkan hurufnya tadi. Ya. Falaysa ma'na hulamu zaidin, hulamu li zaidin. Karena tidaklah sama makna hulamu zaidin dengan makna hulamu li zaidin. Ada sedikit perbedaan. Ya, sehingga maknanya bahwasanya idhofah itu dengan menakdirkan salah satu dari tiga huruf tadi bukan berarti bahwasanya ketika antum menjelaskan maknanya dengan menyebutkan salah satu dari huruf ini. Enggak. Karena makna hulamu zaidin itu beda dengan makna hulamu li zaidin. Kama yuhimuhu qauluhum huna. Sebagaimana yang dikesankan ya oleh ucapan mereka di sini. Yes, yang di atas kan mengatakan seperti itu ya. Padahal tidak demikian. Kama yuhimuhu qauluhum huna fi mithli hulami zaidin. Sebagaimana itu dikesankan oleh ucapan mereka di sini pada contoh hulamu zaidin. Annahu bi taqdiri, yaitu bahwasanya hulamu zaidin dengan makdirkan makna sepertinya itu hulamun li zaidin. Kama nabbaha alaihi ar-Radi, sebagaimana ini diingatkan oleh ar-Radi. Ya, qala, jadi itu untuk takribul fahma, jadi untuk memudahkan pemahaman. Ya, memudahkan pemahaman. Wa la yalzam fi ma huwa bi ma'na lam an yasihha tashrihu biha. Wal takfi iba ifadatul ikhtisas alladhi huwa madlulu allami. Kata ar-Radi, tidak mesti idhofah yang dia bermakna lam tidak mesti harus bisa untuk disebutkan secara sharih, secara tegas dengan huruf tadi. Tidak mesti pada idhofah yang bermakna lam harus bisa disebutkan lamnya tadi dengan jelas. Bal takfi ifadatu al-ikhtisas alladhi huwa madlul lam, bahkan cukup ya dengan sekedar adanya faedah ikhtisas, faedah makna penghususan, yang mana penghususan ini sudah ditunjukkan oleh lam. Yang mana penghususan ini adalah madlulul lam, apa penunjukannya lam, yaitu faqauluka maka ukabanmu, masih ucapannya Rodi ya, turu Saina, bukit gunung Sina, Saina yaumul ahad, kemudian hari ahad, di makna lam, ini dengan makna lam. Tapi la yasih idharul lam fi mithlih. Tidak bisa, tidak benar untuk menampakkan lamnya pada semisal contoh ini. Turun li Saina, enggak bisa. Iya, secara lafaz tidak bisa. Tapi secara makna, ikhtisas bisa. Demikian pula yaumul ahad. Tidak bisa untuk kita mentasrih menyebutkan secara jelas lamnya dengan mengatakan yaumun lil ahad. Tapi dari sisi makna lamnya ikhtisas ya pas bisa. Yaumul ahad, hari ahad. Intaha. Ya. Ah, dijelaskan lagi oleh Ad-Damamini. Qala Ad-Damamini falaysa qawluhu ma'na hulamu Zaidin, hulamu li Zaidin tafsiran mutabiqan min kulli wajhin. Li anna ma'na al-ma'rifah ghairu ma'na an-nakira qat'an wa inna ma qasadu ila tafsiri ma'na al-idhafah khasatan min jihati al-milki wal ikhtisasi la min jihati ukhra. Lam jihatin ukhra. Berjelas lagi oleh ucapannya Ad-Damamini. Kata Ad-Damamini, bukanlah ucapan mereka ketika menjelaskan tentang makna idhofah. Ya. Bukanlah ucapan mereka makna hulamu Zaidin adalah hulamu li Zaidin. Bukanlah ini sebagai tafsir yang sesuai persis. Tafsir yang plek gitu. Apa ya? Mingkuli wajin, dari segala isinya. Jadi ucapan mereka, para ahli nahwu yang mengatakan makna gulamu Zaidin, gulamu li Zaidin. Ini bukan tafsir yang plek. Ya. Min kulli wajhin, dari segala isinya. Ya. Kenapa? Li'anna ma'na al-ma'rifah. Karena makna ma'rifah, mana yang ma'rifah? Gulamu Zaidin. Iya kan? Ghairu ma'na nakirah. Berbeda dengan makna nakirah. Mana yang nakirah? Gulamu li Zaidin. Qat'an, sama sekali beda. Mana yang ma'rifah? Gulamu Zaidin. Karena didhofahkan dia kepada Zaid. Ada pun apa? Hulamu li Zaidin nakiro di sini. Beda tentunya makna ma'rifah dengan makna nakiro. Lantas bagaimana? Ya, mengapa mereka menjelaskan pada ucapan mereka ketika menjelaskan makna contoh ulamu Zaidin dengan ulamu Zaidin? Wa inna maqasadu ila tafsiri makna lidhafah. Hanyalah mereka ingin menjelaskan makna lidhafah khususnya dari sisi makna lamnya, yaitu al-milk, kepemilikan, ikhtisas, kekhususan. La min jihatin ukhra, bukan dari sisi yang lainnya. Bukan dari sisi bisa dilafadzkan padanya lam. Tapi ini bukan adalah makna lam, itu intinya. Ya. Sehingga ulamu Zaidin sama dari sisi al-ikhtisas dengan ulamu li Zaidin. Ya. Wa minha ma yuqaddar bi min, di antara idhofah ada yang ditakdirkan padanya makna min al-bayaniyah. Min al-bayaniyah yang sering diterjemahkan berupa ya setafsiriyah, min yang menafsirkan. Wa dzalika katsirun, ini juga banyak tapi di bawah idhofah dengan makna lam. Apa bobitnya idhofah dibawa kepada makna min? In hasuna taqdiruha ma sihhat al-ikhbar 'an al-awwal bi tsani wa kana al-awwal fihi ba'du ats-tsani. Batasan idhofah dengan makna min adalah apabila hasuna taqdiruha, bisa ditakdirkan padanya makna min. Itu yang pertama. Sehingga pada contoh thawbu, hadza thawbu khazin, bisa ditakdirkan makna min. Hadza thawbu, thawbun min khazin. Maknanya. Yang kedua, masihatil ikhbar anil awal bisani. Yang kedua, bisa. Yang pertama dikhobari dengan yang kedua. Atau yang kedua dijadikan khobar bagi yang pertama. Yang pertama bisa. Ya. Di situ dipasang makna min yang kedua. Ya, bisa yang pertama dikhobari dengan yang kedua. Mudhofnya dikhobari dengan mudhof ilaih. Atau yang keduanya dijadikan khobar bagi yang pertama. Ya. Wa kana al-awwalu fihi ba'du tsani. Kemudian yang berikutnya, dan bagi yang pertama mudhofnya fihi ba'du tsani. Ya. Wa kana al-awwal fihi ba'du tsani, adalah bagian dari yang kedua. Ya, dengan contoh akan jelas. Contoh thawbu khazin. Kita terapkan dengan batasan tadi. Idhofah dengan makna min yang pertama hasuna taqdiruha, bisa ditakdirkan makna min, bisa thawbun min khazin. Iya kan? Hadza thawbun min khazin, bisa. Yang kedua, bisa ditakdirkan di sini ataupun bisa dijadikan di sini khaz bai khobar bai thob. Hadza thawb khazun, bisa kan? Baju ini sutra, bisa enggak? Bisa, karena memang dari sutra, iya. Kemudian wa kana al-awwal fi ba'd tsani. Yang pertama thawb, ini bagian dari khaz. Thawb adalah apa? Ba'du tsani, bagian dari khaz. Karena yang namanya sutra tidak semuanya dijadikan apa? Pakaian, ada yang bikin tas dan sebagainya. Jadi paham ini? Ya. Wa babu sajin wa khatamu hadidin. Ya, di sini dijelaskan lagi. Fa inna thawba ba'dul khaz. Di sini yang namanya atsaub, pakaian, adalah bagian dari al-khaz, sutra. Iya kan? Wal babu ba'du saj, yang namanya pintu bagian dari apa? Jati ya. Wal khatamu ba'dul hadid, dan yang namanya cincin itu bagian dari besi. Wa ini yang pertama. Wa yasihu an yuqala fihi thawbun min khazin. Di sisi yang lain benar dikatakan, apa yang dikatakan? Thawbun min khazin. Dengan makna min. Thawbun min khazin. Wa hadza thawb, ataupun dikhabari yang pertama dan yang kedua dengan dikatakan wa hadza thawbu khazun. Wa hadza babun min sajin. Wa hadzal babu sajun. Wa hadza khatamun min hadidin. Wa hadzal khatam hadidun. Ah, sudah paham ya? Batasan apa idhofah dengan makna min ada tiga. Yang pertama makna min bisa diterapkan padanya. Yang kedua bahwasanya yang pertama bisa dikhabari dengan yang kedua. Kemudian yang ketiga bahwasanya yang pertama bagian dari yang kedua. Fa kharaja nahu, maka keluarlah contoh yadu Zaidin. Ini bukanlah idhofah dengan makna min. Yadu Zaidin. Ya. Kenapa? Karena beberapa syarat hilang darinya. Fa inna taqdira min fihi wa in kana yahsun, di sini bisa pada contoh yadu Zaidin untuk ditakdirkan padanya makna min. Yadun min Zaid, tangan dari Zaid, maksudnya bisa gitu. Takdir makna min padanya wa in kana yahsun, meskipun bisa. Lakinil idhofatu fi bi makna lam. Hanya saja idhofah di contoh ini yadu Zaid sebenarnya bermakna lam. Iya. Kenapa? Li'anna la yasih al-ikhbar bi Zaidin an yadih. Karena tidak bisa ya dikhabari dengan Zaid untuk yad. Tidak bisa yad dikhabari dengan Zaid. Bisa enggak? Hadzil yad Zaidun. Tangan ini adalah Zaid, bisa enggak? Enggak bisa. Zaid kumpulannya. Semua, tangan, kepala, kaki, ya. Ha itu. Jadi syarat tiga tadi harus antum hafal. Idza yuqal hadhihi al-yad Zaidun, karena tidak boleh dikatakan hadzil yad Zaid, tangan ini adalah Zaid. Iya. Enggak bisa. Fa idhafatuha min idhafatil juz'i ila kulli. Maka idhafah di sini yad Zaid adalah idhafah bagian kepada keseluruhannya. Iya. Yad adalah bagian dari Zaid dan Zaid adalah keseluruhannya. Qala Ibn Malik, kata Ibn Malik, wa hadza wa min hadza an-naw' ay alladhi ala ma'na min idhafatul a'dad ila al-ma'dudat. Kata Ibn Malik masuk pada macam ini, yakni idhafah alladhi ala ma'na min, yakni idhafah dengan makna min adalah idhafah al-a'dad, bilangan, ila al-ma'dudat, kepada sesuatu yang dihitungnya. Thalathatu rijalin, khamsatu rijalin, arba'u niswatin. Ini juga dengan makna apa? Kata Ibn Malik. Hah? Min. Thalathatu rijalin, thalathatun min rijalin. Itu maknanya. Wal maqadir ila al-muqaddarat, juga takaran-takaran, ukuran-ukuran kepada sesuatu yang ditakar ataupun yang diukur. Mithqalu dzarratin misalkan. Wa haka ghayruhu anna ibn Sarraj yaqulu fi idafati al-'adad ila al-ma'dud innaha bi ma'na min. Selainnya, selain siapa? Ibn Malik menghikayatkan bahwasanya Ibn Sarraj berkata tentang idafahnya 'adad kepada ma'dudnya bahwasanya innaha bi ma'na min. Itu bermakna min juga. Sama dengan pendapat Ibn Malik. Wal Farisi, sedangkan Al Farisi berkata hiya bi ma'na lam, idafahnya 'adad kepada ma'dudnya itu bermakna lam. Ya. Khilaf ya. Ada khilaf terkait dengan idhofah adad kepada ma'dud. Maknanya min atau lam. Ya, sepertinya di sini Asy'ari merujukkan yang pertama ya. Wa innama tafaqa fi idhofati adadin ila adadin. Hanyalah yang disepakati oleh ahli nahwu adalah tentang idhofahnya adad kepada adad yang lain. Yaitu bahwasanya itu bermakna min. Apa contohnya? Adat kepada adat yang lain. Idhafahnya adat kepada yang lain. Walabithu fi kahfin thalatha mi'atin. Ya, sinin. Ada enggak di situ? Thalatha. Itu adat kan? Mi'ah. Juga ada juga. Ya. Thalatha. Walabithu fi kahfin thalatha mi'atin. Thalatha mi'atin. Ya. Dan yang lainnya masih banyak ya. Itu fa'ari pada adat yang lain. Isna asyara dan yang lainnya. Ya cukup dulu lah. Sudah banyak. Ya sudah. Dua muka ini. Ya nanti setengah 10 langsung bisa masuk. Ya sebelum diakhiri. Sekarang ada yang mau disampaikan. Gimana? Paham? Paham? Kan? Terus ya. Antum sudah mau selesai nih, harusnya baca sudah jarang salah. Iya, sudah mau selesai. Masa sudah selesai, bacanya masih sering keliru kan? Ya, idhofah dengan takdir salah satu dari tiga huruf tadi tidak mengharuskan bahwasanya maknanya itu dengan menyebutkan hurufnya. Tidak mesti gitu. Seperti ulamu Zaidin maknanya hulamu li Zaidin, enggak mesti gitu, enggak mesti. Kalau ini mesti terus bagaimana dengan contoh tadi dzumalin? Iya, dzumalin gimana, enggak bisa dikatakan dzu limalin. Ya, tidak mesti seperti itu. Cukup dengan sekedar faedah penghususan tadi. Enggak ada terjemahannya milik, enggak apa-apa, enggak ada terjemahannya milik. Hari Sabtu misalkan. Hari Bukit Saina. Enggak ada darinya kan? Sebagian bisa dikasih keterangannya atau dari, sebagian ada yang gak bisa, iya kan? Pemilik harta, gak pemiliknya harta, gak cukup, sudah cukup. Sahibu malin atau dhu malin, milik harta, gak pemiliknya harta. Iya kan? Tapi di situ ada mana ikhtisos. Dia khusus yang memilikinya. Iya kan? Ya Allahu a'lam, subhanallah, bihamdik, syadallah, ilaih, lantai, assalamualaikum.